kabar wong sing tau tak sayang? Apa kabar wong sing tau tak kawin? Nyaman susah seneng janji bebarengan. Neng akhire kowe lunga ninggal kenangan. Atiku ra bakal serabut kuwi. Masalah percintaan tak pikir keri. Masa lalu ra perlu tak baleni. Cinta.